Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, teman-teman semuanya, pemirsa Al-Muzani TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita di mana pun kita berada. Alhamdulillah, malam ini kita akan kembali melanjutkan dari kajian kita rutin di setiap malam Selasa. Kajian Kitab Tauhid Syarah Syekh bin Baz. Kita sekarang masih pada pembahasan tentang larangan berobat dengan kai. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang-orang yang dikatakan sebagai 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, mereka itu adalah humul ladina la yastarqun, yang tidak minta diruqyah, wala yaktaun, yang tidak berobat dengan kai, wala yatatayyarun, yang mereka tidak tatayur, tidak menganggap sial, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rob mereka. Berobat dengan kai yaitu dengan api, dengan api yang besi yang dipanaskan dengan api. Ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sudah menyatakan. Ya, Asyifa'u fi thalathatin. Penyembuhan itu ada di tiga tempat, di tiga hal. Yang pertama, syarbati asal, minum madu. Yang kedua, syartati mihjam, sayatan hijamah, sayatan bekam disayat. Ukayyati bin nar. Ya, dan juga berobat dengan kai, besi yang dipanaskan. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan wa ana aq krohu al-kayya, namun aku tidak menyukai kai. Ya, nah, kenapa tidak disukai kai demikian? Karena dahulu orang-orang Arab mereka punya pandangan bahwasanya akhirud dawa al-kai. Ya, obat yang paling akhir, kalau obat-obat yang lain itu sudah tidak mujarab, mereka meyakini itu adalah kai. Karena orang Arab meyakini bahwasanya berobat dengan kai maka itu akan menyembuhkan. Nah, ketika sudah bersandar kepada kai, hilanglah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berobat dengan kai disertai dengan keyakinan bahwasanya kai inilah yang mujarab, maka dibenci demikian. Namun kalau berobat dengan kai dalam keadaan membutuhkan, tidak ada keyakinan kai yang menyembuhkan, itu boleh. Itu boleh. Ya, barakallahu fikum. Fadhol, dibaca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala qawluhu wa la yaktauna wa tarkuhu afdalu inda adamil hajati لأنه نوع تعذيب فإذا تيسر دواء غيره فهو أولى فإن دعت الحاجة إليه فلا كراهة لحديث الشفاء في ثلاث كية نار أو كية نار أو شربة عسل أو شربة عسل أو شرطة محجم وفي لفظ وأنهى أمتي عن الكي فالنهي للتنزيه لا للتحريم ولهذا كوى بعض أصحابه وكوي الصحابة من أمراض أصابتهم فهو جائز عند الحاجة إليه والاستغناء عنه بدواء آخر afdalu fahuwa min sifatis sab'ina fa idza da'atil hajatu ilaihi fala ba'sa. Kata Syekh bin Baz mengomentari tentang hadis ini, wala yattaun, mereka tidak berobat dengan kai, besi panas. Ya. Kata Syekh bin Baz, tarkuhu afdalu inda adamil hajah. Meninggalkan berobat dengan kai, tidak berobat dengan besi yang dipanaskan, itu afdol, lebih utama ketika tidak ada hajat. Kenapa? Yang pertama, li'annahu naw'un minat ta'zib. Ya, li'annahu naw'ut ta'zibin. Karena dia adalah salah satu jenis menyiksa diri. Nah, ini tidak diperbolehkan. Namun ada yang lebih penting, yang dijelaskan oleh para pensyarah kitab Tauhid yang lainnya. Kenapa kayak ini dilarang? Dan Nabi menutup hadis ini wa ala rabbihim yatawakkalun, karena orang-orang Arab terdahulu dan para sahabat mereka hidup di masa waktu itu dan mereka terbiasa dengan kondisi mereka sebelum masuknya Islam. Mereka meyakini bahwasanya kai itu mujarab. Sampai-sampai mereka punya slogan akhiru dawa al-kai. Obat yang paling akhir, kalau semua obat udah enggak bisa, enggak mempan, maka obat yang paling akhir itu adalah kai, besi panas. Besi yang dipanaskan. Nah, ini ketika mereka orang-orang Arab sudah berpangku, bersandar kepada kai, hilanglah tawakal. Oleh karena itulah Nabi SAW menyatakan, manik tawa awistarqa faqad bari'a minat tawakkul. Barang siapa yang iktawa, minta berobat dengan kai, wastarqa, minta diruqyah, sungguh dia berlepas diri dari tawakal. Artinya mereka sudah berpangku, bersandar kepada kai, kepada ruqyah, bukan meyakini Allah lah yang menyembuhkan. Masalah ruqyah kita pernah bahas, bahwasanya Nabi SAW pun juga pernah meminta ya diruqyah, meminta ruqyah dalam hadis Aisyah dan yang lainnya yang pernah kita lewati beberapa pertemuan sebelumnya. Fa idza tayassara dawa'u ghairihi fa huwa aula. Nah, apabila memang ada memudahkan ya obat yang lainnya, maka itu tentu lebih afdol. Nabi SAW memerintahkan kita untuk berobat. Dan Nabi menyatakan, tidaklah Allah turunkan penyakit, maka melainkan Allah turunkan obatnya. Nabi SAW bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa'an. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah turunkan pula obatnya. Tadawaw wala tadawaw biharam. Berobatlah kalian, namun jangan berobat dengan sesuatu hal yang diharamkan. Fa'idha da'atil hajatum ilaihi falakarohata. Nah, kalau memang ada hajat berobat dengan kai, maka tidak ada kemakruhan di situ. Ya, berdasarkan sabda Nabi, asyifa'u fi salasin, kayyati narin aw syarbati asalin aw syahr aw syartati mihjamin. Berobat itu dengan tiga hal, dengan besi panas, dengan minum madu, atau dengan sayatan bekam. Ya. Dalam lafaz yang lain Nabi bersabda, wa anha ummati anil kai. Namun saya melarang umatku dari kai. Ya, dalam ayat yang lain wa akrahul kai, saya tidak menyukai kai. Namun nahyu di sini, larangan di sini ditanzih. Ya, makruhnya makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Yang kita kenal dalam ilmu usul fikih, yaitu apabila dilakukan tidak berdosa namun tidak disukai dan ditinggalkan itu berpahala. La litahrim, bukan larangan yang menunjukkan itu adalah haram. Artinya kalau dilakukan berdosa, tidak demikian. Wa lihada kawa ba'du ashabihi. Oleh karena itulah sebagian sahabat mereka berobat dengan kai. Wa kuwiya as-sahabatu min amradin asabathum. Dan para sahabat dikai, berobat dengan kai dari berbagai penyakit yang menimpa mereka. Nah, ini. Ya. Bahkan disebutkan ketika Sa'd bin Mu'ad dia dipanah, ini berdasarkan hadis riwayat Jabir, ya, di lengan bahunya fahassamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadih bimishqash. Nabi SAW mengobati Sa'd bin Mu'ad dengan tangan beliau sendiri pakai besi panjang yang panas. Ya. Thumma warimat. Kemudian semakin membengkak. Fahassamahu as-saniyah. Namun ternyata diobati lagi dengan kai yang kedua kalinya. Jadi dari hadis ini, dari hadis Jabir ini, nah, menunjukkan bahwasanya para sahabat itu berobat dengan kai. Ya. Juga dari hadis Jabir disebutkan bahwasanya Ubay bin Ka'ab itu pernah sakit. Ya. Pernah sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang tabib. Fakawahu ala akli ala akli akhalihi. Dan tabib tadi akhirnya mengobati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, afan. Tabib tadi mengobati Ubay bin Ka'ab ya di lengannya yang sakit. Jazakallahu khairan. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya para sahabat berobat dengan kai. Ya, wa huwa jaizun indal hajati ilaih. Nah, berobat dengan kai besi panas itu boleh ketika ada hajat. Ya, ketika ada hajat itu boleh. Wal istighna'u anhu bidawa'in akhar afdalu. Namun kalau mencukupkan diri dengan obat yang lain, tentu itu lebih afdal. Kalau memang ada obat pengobatan alternatif yang lain selain dengan kai, itu lebih afdal. Fahuwa min sifatis sab'in, maka itu adalah di antara sifat-sifat orang-orang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Fa idza da'atil hajatu ilaihi fala ba'sa. Kalau memang ada hajat di situ, maka tidak mengapa. Namun tadi yang perlu diberi catatan, para sahabat pun juga berobat dengan kai. Ada dua sahabat yang tercatat dalam sejarah, ini yang fima a'lam, yang saya ketahui, yaitu pertama tadi Ubay. Ya, yang pertama adalah Ubay bin Ka'ab, yang kedua Sa'ad bin Mu'ad. Keduanya hadis riwayat Jabir. Ya, redaksinya Rumiya Sa'adun ibn Mu'ad fi akhalihi. Ya, Sa'ad bin Mu'ad pernah dipanah. Ya, dipanah di lengan bahunya. Fahasamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadi bimishqash. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengobati Sa'ad bin Mu'ad tadi dengan besi panas yang panjang. Ternyata warimat ternyata semakin membengkak lengannya. Dan ternyata Nabi tidak meninggalkan kai. Fahasamahu asaniyah, tetap dikai dengan yang kedua kalinya di tempat tersebut. Baik. Kenapa dilarang atau dimakruhkan kai? Karena orang-orang Arab punya keyakinan bahwasanya kai itu sangat mujarab, sehingga mereka bersandar kepada kai. Makanya mereka punya slogan akhiru dawa al-kai. Obat mujarab yang paling akhir adalah kai, kalau yang lain enggak mempan. Nah, ini keyakinan seperti ini. Yang kedua, karena kai ini yaitu dia ta'zib, bentuk penyiksaan diri karena besi panas. Diselar anggota tubuh kita pakai besi panas. Ini tentu menyakitkan. Namun orang Arab suka itu karena mereka meyakini dengan kai akan sembuh. Nah, oleh karena itu ditinggalkan. Tapi berikutnya Nabi SAW menyatakan tentang sifat 70 ribu orang ini ya, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyur, yaitu tasya'um, merasa pesimis karena adanya burung. Ya, fadal, baca. Qauluhu wala yatatayyaruna at-tiyaratu hiya syirku wa hiya tasya'umu bil mar'iyati awil masmu'ati hatta yaruddahu wa yuwaffiqahu an hajatihi wa hadha munkarun manhiyun anhu wa qala at-tiyaratu syirkun wa qala wala taruddu musliman wa qala idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyakul allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika wal hasanatu hiya an-ni'amu was sayyiatu hiya al-masa'ibu wan niqamu wa akhbara anna kafarata tiyarati an yakula allahumma la khayra illa khayruka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghayruka. Kemudian Nabi SAW menyatakan wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyur. Tatayyur itu apa kata Syekh bin Baz? Ya, at-tiyaratu hiya syirk. Tatayyur itu adalah termasuk jenis kesyirikan. Syiriknya syirik apa? Syirik asghar. Ya, syirik kecil. Wa hiya tasya'um, merasa sial bil mar'iyat, dengan sesuatu yang dilihat, awil masmu'at, atau sesuatu yang didengar. Ini pakai tatayyur dari kata tiaroh, burung, karena dahulu dominannya orang-orang Arab ya, menjadikan objek burung. sebagai bahan untuk menganggap sial atau menganggap hoki. Ya. Nah, sekarang objeknya banyak. Ada burung gagak, ya, dengan mar'iyat. Lihat kalau ada kupu-kupu di rumah, ada tamu, ya. Atau yang lainnya, al-masmu'at, didengar burung apa tuh, burung gagak bunyi, wah ini penanda akan ada kematian. Ya. Dan seterusnya, kalau kita lagi berjalan, naik kendaraan, kemudian dikena kotoran burung, meyakini, wah ini tanda-tanda nih, sial. Nah, ini namanya tatoyur semuanya. Itu tatoyur. Ya. Bahkan lebih dari itu, sampai ada yang mencelak masa. Nanti babnya sendiri ada. Ya, bab sabudahar, bab mencelak masa. Menganggap bahwasanya ini bulan sial, hari sial, tahun baik, enggak baik, dan seterusnya. Ini mencela masa yang hakikatnya mencela Allah, karena Allah lah yang menciptakan masa. Itu nanti ada bahasannya. Hatta yaruddahu au yuwaqqifahu. Ya. Hingga akhirnya gara-gara apa, ada yang didengar, ada yang dilihat tadi, itu akhirnya mencegah dia. Ya. Ya, dia membatalkan urusannya. Wa yuwaqqifahu, menghentikan dia tidak melanjutkan. An hajatihi, dari hajatnya. Kenapa? Karena menganggap sial dari sesuatu yang dilihat, dari sesuatu yang didengar. Wa hadza munkarun manhiyun anhu. Ini kemungkaran yang terlarang dalam Islam. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sampai 3 kali, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Tatayur itu adalah syirik. Wa la tarudduhu musliman. Ya. Dan tidak ada hal yang dapat menolak seorang muslim. Enggak boleh dibatalkan hajat dia gara-gara sesuatu yang didengar dan dilihat. Ini tatayur. Ya dan billah. Ya. Kemudian ya. Wa idza qa' ahadukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian ra'a ahadukum, melihat ma yakrah, sesuatu yang tidak dia sukai, falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u as-sayyiati illa anta, wa la hawla wa la quwata illa bika. Ya, dia mengucapkan ini. Ini gampang dihafal. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wa la yadfa'u as-sayyiati illa anta. Tidak ada yang dapat mencegah keburukan kecuali Engkau. Ya. Kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa bika. Dan tidak ada yang dapat, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Engkau. Ini kok salah bawa buku? Buku apa yang dibawa? Wasitiyah itu hari Kamis. Ya. Kalau hari Senin kita buat tauhid. Ya. Wal hasanat, yang dimaksud dengan hasanat di sini ni'am. Ya, segala macam nikmat. Wasayyiat hiyal masaib wa nikom. Nikom lawan dari ni'am. Ya. Segala macam musibah dan nikom, yaitu keburukan-keburukan. Akhbara, dan Nabi SAW mengabarkan, anna kafarat tiyarah. Ya, bahwasanya kafarat, penggugur dari tiyarah tersebut adalah ucapan seorang mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuk, wala tiyarata illa wala tiyara illa illa tayruk, wala tayra wala tiyara illa tiyaruk, wala ilaha illa ghairuk. Ya. Nah, ini yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Qauluhu wa ala rabbihim yatawakkalun. Ay ya'tamiduna 'ala Allah wa yufawwiduna umurahum ilayhi. Fa hadha sya'nuhum. Fahum mu'tamiduna 'ala Allah wathiquna bihi wa ya'lamuna annahu lan yusibahum illa ma kutiba lahum. ومع ذلك يبتعدون عن الشركيات وعن المكروهات كالكي والاسترقاء ثقة بهم واعتمادا عليه وحرصا على كمال دينهم وسلامتهم. طيب. Kemudian Nabi SAW menyatakan wa ala rabbihim yatawakkalun ay ya'tamiduna 'ala Allah. Mereka bersandar kepada Allah, yufawwiduna umurahum ilaihi. Mereka menyerahkan urusan mereka itu kepada Allah. Wa hadza sya'nuhum. Inilah kondisi mereka. Fahum mu'tamidun, mereka bersandar ala Allah. Wasiquna bih, bersandar pada Allah dengan siqah, mempercaya, ya, memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamun, dan mereka mengetahui, annahu lan yusibahum illa ma kutiba lahum, tidak ada yang dapat menimpa mereka kecuali apa yang telah dicatat, ditakdirkan itu bakal menimpa mereka. Wa ma'adzalika, namun walaupun demikian, yabtaiduna 'anil syirkiyah, mereka menjauhi berbagai perbuatan syirik, wa 'anil makruhat, berbagai perbuatan makruh, semisal kai, istisqa, berobat dengan besi panas, ya, kemudian ya, berobat meminta ruqyah, siqatan bihi, karena kuatnya keyakinan mereka kepada Allah, wa'timadan 'alaihi, karena mereka bersandar hanya pada Allah, wa hirsan 'ala kamali dinihim wa salamatihim, karena antusias mereka yang tinggi luar biasa untuk menyempurnakan agama mereka dan selamatnya diri mereka dari hal-hal yang dimakruhkan sekalipun. Baik, hadir. Fahadhihi sifatus sab'ina wa humul ladzina addu alwajibati wa tarakul muharramati wasyirkiyati wa'tamadu wa tawakkalu 'ala Allah wa fawwadu umurahum ilayhi ma akhdhihim bil asbabil mubahati لطلب الرزق والتجارة وأنواع الطب المباح لكن تركوا ما يحوجهم إلى الناس كالاسترقاء أو ما فيه نوع تعذيب إذا لم يضطروا إليه وابتعدوا عن بعض المباحات التي فيها نقص فجزاهم الله بأن أدخلهم الجنة لا حساب ولا عذاب. Fahadhi sifatus sab'in, inilah sifat 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab ini. Wahumul ladina addau alwajibat, mereka yang menunaikan ibadah-ibadah yang wajib, watarakul muharramat wasyirkiyat, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, meninggalkan berbagai macam kesyirikan, wa'tamadu wa tawakkalu alallah, mereka bersandar dan bertawakal hanya pada Allah, wa fawwadu umurahum ilaih, ya, menyerahkan urusan mereka kepada Allah, ma'a akhdihim bil asbab al mubahati, namun tetap mereka mencari sebab-sebab yang mubah, litalabi rizq, untuk mencari rezeki, wa tijarah, dengan berniaga, wa anwa'it tibbi, ya, dan berbagai jenis pengobatan al mubah, lakin tarakuma yuhawwijuhum ilan nas kal istirqa, namun mereka meninggalkan hal-hal yang membuat mereka merasa butuh, ya, kepada manusia, ya, semisal minta diruqyah au ma fihi nau'u ta'dzibin, atau sesuatu hal yang diantara jenis penyiksaan diri yaitu berobat dengan kai, idza lam yattaru ilaih, apabila memang hal itu tidak darurat bagi mereka. Wabta'adu an ba'dil mubahat, dan mereka pun juga menjauhkan diri dari sebagian hal-hal yang mubah sekalipun, allati fiha naqsun, yang di dalamnya terdapat sifat yang kurang, fajazahumullahu bi an dakhalahum aljannah, maka Allah membalas mereka dengan Allah memasukkan mereka ke surga, la hisaba wa la adaba, tanpa hisab tanpa adab bahkan. Baik. فائدة الرقية سؤال من الأسباب المباحة أما مع السؤال فتركه أولى عند عدم الحاجة لحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا والرقية جائزة بشروط ثلاثة الأول أن يكون بلسان معروف المعنى الثاني وأن لا يكون فيه محذور من جهة الشرع الثالث أن يفعل ذلك طلبا للشفاء من الله ولا يعتمد على الأسباب نفسها فلا بأس بالرقية على هذا الوجه وهكذا يجوز الكي عند الحاجة وتركه أولى لما فيه من التعذيب أما الأسباب الأخرى فلا بد منها فلا بد أن يأكل ويشرب ويطلب الرزق ويعمل الواجبات طلبا للجنة ويحذر من الوقوع في المحرمات. أما الأسباب التي فيها نقص كالكي والاسترقاء فتركه أولى. Faedah dari Syekh bin Baz mengenai hal ini, ar-ruqyah su'alun minal asbab al-mubah. Ya, ruqyah adalah meminta kepada orang lain, dan dia merupakan di antara sebab-sebab yang mubah agar mendapatkan kesembuhan. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan karena Rasulullah SAW, kata Aisyah, ya'muruni an astarqiya minal ain. Rasulullah SAW memerintahkanku agar aku minta diruqyah dari penyakit ain. Nah, itu boleh, ya, boleh hukum asalnya. Amma ma'asu'ali, namun kalau disertai dengan minta diruqyah, fatarkuhu aula, maka meninggalkannya itu tentu lebih utama inda adamil hajah, ketika tidak ada hajat. Nah, Aisyah diperintahkan oleh Nabi untuk minta diruqyah, kemudian ya Nabi pun juga meminta agar anak-anak Ja'far, ya, Bani Ja'far, anak-anak Bani Ja'far itu minta dimintakan untuk agar diruqyahkan juga. Itu karena memang ada hajat, ya, ada hajat dari penyakit ain. Li hadis, berdasarkan hadis, la ba'sa bi ruqya ma lam takun syirkan. Jadi ruqyah itu hukum asalnya boleh, ya. Tidak mengapa ruqyah selama tidak terdapat unsur kesyirikan. Ya, kalau ada unsur kesyirikan, ada mantra-mantra yang dibaca, manggil-manggil jin, maka itu enggak boleh, haram. Maka ruqyah jaizatun bisyurutin salasatin. Maka ruqyah itu boleh dengan tiga syarat. Yang pertama, ayyakuna bilisanin ma'rufil ma'na. Dengan bahasa yang diketahui maknanya. Enggak boleh dengan jampe-jampe komat kamit yang tidak diketahui maknanya. Wa alla yakuna fihi mahdzurun min jihati syara'. Yang kedua, tidak boleh di situ ada hal yang dilarang dari syariat. Yang ketiga, ayyaf ala dzalika talaban lisyifai minallah. Melakukan ruqyah itu dalam rangka meminta kesembuhan dari kepada Allah. Wala ya'tamidu 'alal asbab nafsiha, tidak bersandar kepada sebab itu sendiri. Fala ba'sa birruqyati 'ala hadzal wajh. Nah, kalau demikian maka boleh ruqyah. Nah, sebagian orang meyakini bahwasanya ruqyah itu sembuh kalau diruqyah oleh Ustadz Fulan. Ya, nah itu berarti bersandarnya sudah bukan kepada Allah, kepada setan, kepada Ustadz Fulan. Nah, terkadang setan itu sengaja ketika dia hinggap di tubuh seseorang sehingga orangnya kesurupan. Ya, dia mau keluar kalau Ustadz Fulan yang membacakan. Bukan karena Ustadz Fulan hebat segala macam, dia ingin menipu manusia dan ingin menipu si Ustadz Fulan itu sendiri. Nah, si Ustadz Fulan pun akan merasa tertipu dengan anggapan dia ini orang yang hebat, mampu meruqyah. Pertama, yang kedua, pasien dan hadirin, bahwasanya si Ustadz Fulan saja yang bisa meruqyah. Sehingga tawakal mereka tidak lagi kepada Allah, namun kepada si Ustadz Fulan. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam dunia ruqyah. Wa hakadha yajuzu al-kai' indal hajah, demikian pula boleh berobat dengan kai kalau memang ada hajat. Tadi sebagaimana disebutkan dua sahabat yang mulai, Ubay bin Ka'ab dan Sa'ad bin Mu'ad, berobat dengan kai. Bahkan Sa'ad bin Mu'ad itu pada kai yang pertama bengkak, diobati lagi yang kedua lagi. Berarti Sa'ad bin Mu'ad dua kali dalam satu waktu di kai. Kai barakallahu fikum. Kemudian ya, wa hakadha yajuz al-kai indal hajah fatarkuhu aula lima fihi min at-ta'dib. Namun meninggalkan kai itu lebih utama karena di dalam kai itu terdapat penyiksaan terhadap anggota tubuh. Ya, dan juga terdapat unsur hilangnya atau berkurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meyakini bahwasanya kai itulah yang mujarab, sehingga orang Arab punya yel-yel akhiru dawa al-kai. Ya. Obat akhir. Kalau yang lain udah gak mempan, berarti obatnya ada cuman kai. Ya, karena orang Arab meyakini kalau berobat dengan kai itu berhasil. Sehingga dengan keyakinan demikian, kuranglah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, amal asbab al-ukhra, adapun sebab-sebab yang lainnya, sebab-sebab kesembuhan, fala budda minha. Memang harus ditempuh. falabuda ayakula wa yashraba wa yatlubu rizqa. Ya, dia mesti makan, minum, cari rezeki, wa ya'malul alwajibat, wa ya'mala alwajibat, dia mesti cari beramal amal yang wajib, talaban lil jannah, dalam rangka meminta surga, wa yahdhar minal wuqu' fil muharramat, dan dia berhati-hati dari terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan. Ini semuanya adalah sebab-sebab yang harus ditempuh. Amal asbab allati fiha naqsun, adapun sebab-sebab walaupun boleh namun terdapat unsur kekurangan. Ya. Kalkai, semisal kai istirqa minta ruqyah, fatarkuhu aula, meninggalkannya tentu lebih utama. Ya. Fadhal. Qauluhu sabaqaka biha ukkashatu. Qala saddan lil babi lialla yaquma man laysa ahlun. Wa akhadha al ulama'u min jawaz isti'mal al ma'adhir wa hiya al kalimat allati tasuddu baban la yuhmadu uqbahu. فاستعملها بدون أن يتعرض لإهانة أحد أو فضيحته ولا بأس للإنسان أن يرقي نفسه لكن طلب الرقية من الغير تركه أولى ولا بأس بأن يسأل الإنسان من أخيه أن يدعو له كما جاء في الحديث لا تنسنا من دعائك اتقاء الأسباب الضارة مشروع كعدم الورود على المريض مرضا معديا فيتقي مخالطته كما في الحديث لا يورد ممرض على مصح وإذا خالطهم ثقة بالله واعتمادا عليه لإيضاح الإيمان فلا بأس وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم وقال بسم الله ثقة بالله ولا بأس بالقراءة على الماء والنفث فيه وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفث في ماء لثابت بن قيس والقراءة تكون mimma tayassara min al-Qur'ani. Intaha. Dari mana ini? Akhadah al-ulama. Baik. Ya, kemudian ketika Nabi mengabarkan tentang kriteria apa golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab ini, maka berdirilah Ukasyah bin Mihsan. Dan Ukasyah bin Mihsan mengatakan, Udullah yaja'alani minhum, ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku termasuk golongan mereka 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kata Nabi SAW, anta minhum, ya, kau bagian dari mereka. Kemudian ada orang lain yang berdiri, faqala udullah yaja'alani minhum. Ada orang lain juga, wahai Rasulullah, doakan saya juga supaya saya menjadi bagian seperti mereka yang 70 ribu orang itu. Maka kata Nabi, sabaqaka biha Ukasyah, kamu sudah keduluan Ukasyah. Baik, sudah keduluan Ukasyah. Ya, qala saddan lil bab. Nabi menyatakan demikian untuk menutup celah. Pintu masuk, ntar orang terus lagi. Wahai Rasulullah, doain saya juga dong. La yakuma man laisa ahlun, supaya nanti tidak akan ada orang yang berdiri yang dia enggak layak masuk ke 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab tersebut. Sedangkan Ukasyah itu masuk ke dalam golongan itu karena memang memiliki kelayakan. Beliau adalah sahabat yang turut serta dalam perang Badar dan dalam peperangan yang lainnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau pun mati syahid ketika beliau memerangi orang-orang yang murtad di masa Abu Bakar As-Siddiq dan beliau terbunuh di situ radhiyallahu anhu. Beliau ikut jihad bersama Rasulullah dan di bawah kepemimpinan Abu Bakar memerangi, ya, orang-orang yang murtad dan dia pun terbunuh di situ mati syahid. Ikut perang Badar, apalagi keutamaan, ya, selain dari ini. Ini keutamaan besar. Maka Ukasyah memang memiliki kelayakan. Maka ketika beliau menyatakan, ya Rasulullah, udallah ya ja'alani minhum, doakan saya supaya saya jadi termasuk 70 ribu orang itu, kata Nabi, anta minhum, ya, engkau bagian dari mereka. Ada orang, saya juga ya Rasulullah, Nabi mengatakan dengan kalimat yang lembut, engkau keduluan Ukasyah. Akhadul ulama minhu jawaz isti'mal al-ma'adhir. Ya. Maka para ulama di sini, ya, mengambil faedah dari hadis ini, bolehnya menggunakan kalimat-kalimat sindiran seperti ini, ya, halus, ya, untuk menghindar dari, ya, menyinggung orang lain. Wahiyal kalimat alati tasuddu baban la yuhmadu uqbah, ya, yaitu kalimat yang menutup celah, yang, ya, uqbahnya itu uqbah, itu kan apa ya namanya, akhir, ya, akhir kesudahan, ya, yang, ya, menutup celah dari yang akhirnya itu tidak terpuji. Faista'miluha min dunihi min duni ayat Arab, maka Nabi menggunakan kalimat tersebut tanpa menyinggung li ihanati ahadin, ya, menyinggung atau merendahkan orang lain, au fadihatihi, atau menyebutkan aib dia, cacat dia, ya. Kalau ada orang lain yang dia tidak layak masuk ke dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya, wahai Rasul, doakan saya. Kalau Nabi katakan, enggak, kamu enggak memenuhi kriteria, orang tersebut mungkin akan sedih. Namun Nabi menggunakan kalimat dengan yang lebih indah, engkau didahului oleh Ukasyah, ya, sehingga merasa, orang tersebut merasa ini main dulu-duluan tadi, main dulu-duluan, saya keduluan, begitu. Padahal Ukasyah memang memiliki kelayakan. Ya, wala ba'sa lil insan ayyar qiya nafsah, maka tidak mengapa seseorang itu untuk meruqyah dirinya sendiri, ya, lakin talab ruqyah minal ghair tarkuhu aula, namun minta ruqyah kepada orang lain kalau tanpa ada hajat itu meninggalkannya, tidak perlu minta ruqyah kepada orang lain, itu lebih utama. Tapi kalau ada hajat boleh, ya, wala ba'sa ayas ala al insan min akhi, ya, tidak mengapa seseorang minta kepada saudaranya ayad walahu, agar saudaranya mendoakannya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW kepada Umar bin Khattab, la tansana min du'aika as-salih, ya, janganlah engkau lupakan kami dalam doamu yang baik. Ittiqaul asbab ad-dharra masyru'un, maka menghindari sebab-sebab yang membahayakan itu disyariatkan. Ka'adamil wurud alal marid maradan mu'diyan, semisal tidak mendatangi orang yang sakit, yang sakitnya itu, penyakitnya itu mu'di, menular, ya, fayattaqi mukhalatatahu, ya, maka seorang boleh menghindar untuk bercampur baur dengan orang yang sakit dengan penyakit menular, sebagaimana dalam hadis la yuridu mumarrid alal musih, ya, unta yang sakit itu jangan mendatangi unta-unta yang sehat, jangan, ya, nanti nular, ya, nanti nular. Nah, ini sebab aja kita meyakini yang menyebabkan tertular penyakit Allah, namun kita mesti mengambil sebab, ya, mesti mengambil sebab. Idza khalatahum siqatan billah, ya, namun kalau memang ada orang yang sakit, ya, kita bercampur baur dengan mereka karena kuatnya kepercayaan kita kepada Allah, i'timadan alaih, bersandar pada Allah, liidahil iman, untuk menjelaskan kepada orang-orang inilah iman, fala ba'sa, itu enggak mengapa. Sebagaimana Khalid bin Walid meminum racun yang ditawarkan oleh panglima Romawi, kalau benar kamu ini berada di atas agama yang benar, coba minum racun ini. Nah, menghindari minum racun adalah sebab, dengan tetap meyakini bahwasanya yang mematikan, memberikan mudarat Allah, bukan racun. Namun boleh terkadang Khalid bin Walid meminumnya, ya, dan tidak mengapa, sehingga panglima George dari Romawi masuk Islam karena itu. Ya. Wa sabata annahu sallallahu alaihi wasallam akala ma'a majzumin, dan telah sahih riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun makan bareng dengan orang-orang yang kena penyakit kusta. Dan beliau bersabda, bismillah siqatun billah, dengan nama Allah, ya, dengan beriman, dengan yakin hanya pada Allah, dan tidak mengapa, Nabi tidak tertular. Ya. Nah, kayak orang kena corona sekarang, ya. Itu disyariatkan kita kalau ada yang kena corona, jangan bercampur baur dengannya. Kan begitu. Ini bagian dari akhdul asbab, mengambil sebab, bagian dari tawakal, ya, bagian dari tawakal, ya, mungkin kalau memang dibutuhkan, ya, coba kalau kamu udah yang benar masuk ke situ, nah, dengan siqah, i'timad, keyakinan yang kuat kepada Allah untuk menjelaskan kepada umat, ya, mungkin ada saat-saat kondisi seperti itu, tapi enggak wallah alam kondisinya itu, ya, mungkin seperti yang Khalid bin Walid, Nabi makan bareng kusta, ya. Dan ingat itu Nabi Khalid, nah, imannya yang tinggi. Kalau kita masih ada ragu-ragu, ntar kena betulan. Allah musta'an. Wala ba'sa bil qira'ati 'alal ma', dan tidak mengapa membaca Al-Qur'an ya di dekat air, air minum, air putih, wa nafs fihi, dan meniup-niup ya. Kemudian wasabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nafasa fi ma'in li Tsabit bin Qais, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meniup di air setelah dibacakan Al-Qur'an untuk Tsabit bin Qais ya, kemudian untuk diminumkan, sebagaimana juga riwayat para sahabat ya, rombongan sahabat yang memberikan air minum kepada kepala suku yang terkena sengatan hewan berbisa. Wal qira'atu takunu mimma tayassara minal Qur'an. Dan apa ayat Al-Qur'an yang dibaca itu yang mudah saja di dalam Al-Qur'an. Ya. Sudah di azan jam berapa? Sudah. Baik, cukup pas bab ini berakhir. Berarti pekan depan insyaallah kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab al-khauf minasyirk. Bab takut dari kesyirikan insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika.